Wong Islam lu cek enake. Sedina iso curhat nang pangerane nganti beng 5. Terus dekne diwara karo kancane sing Islam. Hei bro. Beng 5 iku sing wajib iku, gorong sing sunnah. Wis iso atusan. Iya ta? Iya. Ratusan kali iso curhat nang Gusti Allah. Masya Allah. Dia semakin semangat dalam beribadah. Dia semakin bisa menikmati sholatnya. Karena setiap sholat, dia itu merasa curhat dengan Allah. Sholatnya ya bener. Antinya sholat yang bener lah ngono iku sih. As-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Dan salah satu maknanya sholat itu as-silah. Nyambung, komunikasi dengan Allah. Curhat nang Gusti Allah. Padahal iki wong Islam anyaran. Salate wapi setiap salat curhat nang Allah. Wong Islam anyaran. Lha sing Islam bengkaroan-bengkaroan ngene iki. Kok padha ae karo aku. Ya Allah. Anggane khusyuk salat niku angel nggih. Sampai diatur pakaiane aja sampai ganggu kekhusyukan. Lah iso sing polos ae, soane aneh. Rokok, jo kakean bordil. Kanten makmum sing nang burimu. Wis enak-enak mantep Ar-Rahmanir Rahim. Siapa bordile. Ih dina Shiratal Mustaqim tuku ning pasar ndi sih ngono. Allahu Akbar. Aku ing ndok pasar gelek sing model kaya ngono ku gak ono. Sami Allahu liman hamid. Engko mari salat tak takoni wong elek tuku ndok pasar ndi. Allahu Akbar. Meneh aku pokoke njaluk duit bojoku tak subhanallah. Uy. Orang yang gak tahu dikira puasa itu yo meloro. Sampai ada komentar, agama paling kejam di dunia ini agama Islam. Masa orang disuruh puasa kok sebulan penuh kejam? Oh no. Padahal biyen ndok kandungan wis dikongkon poso 9 wulan punjul loh. Saiki sik dikongkon poso tiap tahun sak wulan. Memang dia belum bisa merasakan nikmatnya puasa. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa, bagi kita yang sudah bisa merasakan nikmatnya puasa, Masya Allah, puasa itu nikmat banget. Puasa Ramadan itu nikmat banget. Enak loh wong poso itu. Apa mana menjelang buka? Guyumu kok kaya gak percaya sih model. Aku ya pak, gak patut dipercaya ngono tak? Lishoimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka. Farhatun indal liqa'i rabbih. Dan kegembiraan yang kedua ketika berjumpa dengan Tuhannya. No. Uang saya gak weruh. Dikira haji itu sorong. Oh bosan. Bayarin larang. 40 juta. Iku sing mbayare tok, burung selametane. Burung oleh-oleh. Kono yo soro panas-panas mlaku terus, nginep ning gone hotel kamare ciut, sesek-sesek anda karu-karuan, mangan yo mek ngono modele, atus yo ngantri nduk WC yo ngantri, gak enak blas. Emang dia enggak tahu nikmatnya haji. Tapi coba tanya ke bapak ibu yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Zaman takoni, Pak Haji, Bu Haji, aman lu haji, mana gelem ta? Jawabannya ya apa? Lu gelem bingit. Lu gak gelem tok. Nemen geleme. Gak betah ngantri, saiki ngantrine tok 19 tahun. Gak betah ngantri berangkat umroh, saking kangen nih, saking nikmat. Makane lah gak ono sih wong mari haji nang kapok. Mereka haji, terus kapok aku gak butuh berangkat haji mana, apa sorong. Gak ono nih, gak kasih kocok, gak ono modelnya. Orang yang gak ngerti dikira ngaji kok yang jenengan yang capek loh. Tapi nikmat kok. Aslinya capek mboten jenengan, kita lalu lunggu-lunggu. Ya capek, apa mana sing kursi ini gak kamu bokongi. Ya kesel, ya panas, ya keduh. Kegringgingan. Tapi ibu-ibu kan merasa nikmat karena bisa berjumpa dengan aku. Kula dongakno Bu, muga-muga jenengan kalih Gusti Allah didadosaken karakter-karakter yang salihah. Atas Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Muga-muga untuk akhirat dipertemukan dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kempal sarang-sarang kalih Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kok gak pakai amin sih? Mergo ngene Bu, perlu didongakno ngono iku. Saman kabeh ya wis ora critane Kanjeng Nabi tepak keliling neraka, ditelowiti. Isine-isine neraka iku sing paling akeh rong golongan. Nomor 1 wong sugih sing met. Nomor 2 wong we. Lapo kok wong wedok akeh sing nduk neraka? Apa wong lanang gak ono? Ya ono wong lanang, tapi sing akehan wong wedok. Apa wong wedok gak salat? Nek salat te yo sregepan wong wedok ambek wong lanang. Ngaku wae, Bro. Wong wedok jarang salat bolong jarang. Isih ditambah sunnah. Sing sregep tahajud, witir, duha, wong wedok, wong lanang ta. Limo isih dinyangok. Adung gelem dadekno siji sholli fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Apa wong wedok gak gelem poso? Poso yang sregepan wong wedok, sing sregep poso Senin Kamis ya wong wedok. Sing sregep poso sunah Recep ya wong wedok. Hui. Apa gak maca Quran, gak zikir, gak selawat, sing sregepan wong wedok. Lapo kok akeh dadi penduduk neraka fa innahunna yaksudna al'ana wa yakfurna al'ashir. Ah cepeti wong aku maca orang-orang sampeyan yo gak ngerti padha ae. Ya waktune lho jam 12. Wis ngaji ra umum yo iki. Aku lho padahal ketu wisuk mau lho kan. Apa gak ngono? Kepesuruan terus kono ngejajar terus iki mau teko andaan saiki sing nduk kene. Empuk. Wong wedok iku. Wong wedok iku sing garano rungokno. Tantem sisan kok. Sing garano akeh mlebu neraka iku soalé wong wedok. Lek nyang bojone iku kakean to. Ana aku omongane kasar luwe kasar timbang sing arep mau. Tapi aku siap resiko kok gak diundang nang ndek kene gak apa-apa golek nggon liyane. Kurang pinter syukur nang bojone, gak pandai berterima kasih sama suaminya. Sing akeh ngono. Foto ngamu ketara ade kok roh bareng. Saiki tak kei resep. Yo intine ngene lho Bu, wong wedok iku akeh sing wani nang bojone. Padahal swargane wong wedok iku terletak pada ridho suami. Mbok diomongne kok. Menengo samanku tak wangi. Ibu, salah satu tanda istri salihah. Dan itu tanda bahwa dia calon penduduk surga. Itu adalah sikapnya kepada suami mudah memberi sebelum diminta. Tadi sak gurunge wong lanang njaluk nang tawanono. Nang kek ana sok medhi-medhit, sok larang-larang ngadu bojo iku. Wong bahane yo gak kulaan ae lho. Nun sewu. Dadi iki aku temen lho Bu. Salah satu tanda istri salihah dan dia calon penghuni surga itu kalau sama suami mudah memberi sebelum diminta. Pokoknya sak gurunge wong lanang njaluk nang kek ana. Contoh bengi-bengi. Taman kula gak ngerti karepku aja mbok angen-angen dhewe ngono to. Gurung ngerti karepku sembarangan nek mikir. Sik ta iki sik koma iki, Bro. Bengi-bengi ya. Embo. Apa ada dikai kopi barang kate modon aku. Ngene, Bu. Bu. Oke sak gurunge wong lanang njaluk nang kaya ana. Contone bengi-bengi ya. Wong lanang kok kesel. Sak gurunge wong lanang njaluk pijet, pijeti. Sampeyan sing nyauti, pijeti. Sik kangen tok. Ngibengi wong lanang kesel. Sak gurunge wong lanang njaluk pijet, moh gak semangat kok. Nyauto, sak gurunge wong lanang njaluk pijet. Ya Allah. Ayu-ayu bisu. Teng banter sayang. Anggitmu aku gak kesel lah. Ini ki demi cintaku padamu. Tak rewangi jam rolas poncul aku segelem ngaji. Nyauto. Cek jati wong wedok salihah kok. Sak gurunge wong lanang njaluk pijet. Sak gurunge wong lanang njaluk kemul. Sak gurunge wong lanang njaluk sayang. Sak gurunge wong lanang njaluk kelon. Terus terus kok isu-isu sak gurunge wong lanang tangi tangeni ayo sak gurunge wong lanang jaluk adus busi sak gurunge wong lanang jaluk mangan sak gurunge wong lanang jaluk ngombe sing banter sak gurunge wong lanang jaluk kopi sak gurunge wong lanang jaluk wedang nah sak gurunge wong lanang jaluk susu nomor loro Saya gak kemalan wani yang bojo. Iki ada Jawa. Lek omong ambek bojo iku basa. Karena sotenge cek bingung. Ayo kan kate nyoteng apa kon iki. Lek ngomong iku basa. Hoi. Tandane istri salehah calon penduduk swarga, hormat, takzim karo bojone, taat, diperintah apa wae nurut, selama iku gak maksiat nang Gusti Allah. Ini wong Jawa adate yo basa. Ya aku takon jujur. Ibu-ibu sing lek karo bojone ngomongi basa ngacung apa? Kon ngacung basa apa? Basa Jawa. Yo ngono ku sing garakno angel mlebu swarga yo ngono ku. Ngoco dikandani api-api bu, lek karo bojone ngomong basa nggih. Ngono. Jawabane dapat nggih. Wong lanang ngono potongane dibosoni. Kenaan, kenaan. Engkok gedhe ndase jare. Entuwe bojo gedhe ndase kok bingung. Apa-apa kaitane ndase gedhe, suwe-suwe liyane yo gedhe dhewe kok. Apan gelem basa, ngono ku rungokno. Wong wedok nang ngomong gelem basa karo sing lanang, iku asline sing enak duduk wong lanang, sing enak wong wedok. Kok ngono? Soale wong lanang yo apan dibasani karo wong wedok, sayange lho tambah nemen. Nggih, Pak nggih. Wong lanang rumangsa dihargai, wong lanang rumangsa dihormati, sayange tambah nemen. Tak njalukmu lho dikek. Pak njaluk duit langsung trogono serual sampean. Sak serwal-serwale, sak isine dikene sampean kabeh. Terus dampake nang anak turun, Bu. Bapak ibu sak bojone apa ngomongi basa, sampean titeni ku anak-anake apa pinter-pinter basa. Gak antek diwuruki, gak antek diulangi, anak yo pinter-pinter basa. Tapi bapak karo ibu nang senengane bantah-bantahan, anak yo pinter bantah-bantahan. Terus yang jelas, wong ngomong gelem basa, gak kira geger. Angel padune. Coba sampean geger ambek uang nang basa. Yo gak kira iso nerusno kentekan kamus kok. Jenengan niku pripun to ingkang dipengersakaken? Duka kula piyambak nggih boten mangertos. Lajeng sampean kok pripun? Duka melih ya ora. Yo bingung ra iso nerusno kok. Engko mari ngene, gak ate ngenteni meneh nang langsung praktek. Tekan omah, bojomu nanti tawani. Pak, ngersakaken dahar napa mboten yakin bojomu nangis dingkel-dingkel anakmu turu ya tangis rekal bapak lha opo sih bapak sampean kok nangis bapak sampean ditakoni ibu kok nangis jek nak meneng ana ibumu katutan demit nak wis sampean gak ngene merem turu sampean aku yang nambahi titik tok ae mau wis hablum minallah saiki tak imbu ya hablum minannas nak gawe ngene sampean tirokno. Hoi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Aman nirokno sing gelem nirokno tak dongakno muga-muga rezekine lancar. Minimal gampang golek utangan. Tak gorongnya dawuhe Kanjeng Nabi iki, ibu-ibu tak jak ndonga sik. Sik iso basa lek ngomong karo bojone. Purun, Bu. Bapak sing bagian amin. Lek sak aku mari ndonga karo ibu-ibu jenengan nyaut teng banter. Amin. Oke, Bro. Ayo ibu-ibu nderek kula. Tangane ngantong. Ngantong kok iso ngene kok. Kemayu. Dijak ndonga ngantonge ngene sayang. Antong tak jak ndonga, dek iso basa karo bojone. Bapak sing bagian amin, nggih. Tangane ngantong ndingkluk sing ikhlas. Pirana aku. Mboten usah bahasa Arab, ndonga bahasa Arab ora ngerti karepe, kliru. Allahumma inna a'udzubika minal khubusi wal khaba'is tamban. Basa Jawa ndak apa-apa, Gusti Allah paham basa apa ae, sing penting mantep, yakin, ikhlas, nggih, nggih. Tirake kula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan. Mugi panjenengan sekseni. Kula janji tak badane ngaji. Sangking mriki kula niat badhe basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa kalih bojo kula, kula siap lambe kula udunen. Ayo amin Bro, amin. Istajib doa ana ya Allah ya Rob. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin, amin, amin ya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal alamin.